Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Semua kita yang hadir ini mendapatkan berkah subuh Jumat berjamaah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ditanggung Allah semuanya. Mana buktinya? Ini buktinya, matahari belum terbit, sarapan sudah datang. Tapi untuk sementara yang di atas ini aja dulu. Yang di bawah tengok-tengok aja dulu. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Bangunan yang pertama dibangun di Makkah, maksudnya di Makkah, adalah tempat yang penuh berkah, yaitu bangunan Ka'bah. Bibak kata mubarakah. Kalau dia dibangun, maka datanglah keberkahan-keberkahan. Lalu kemudian seluruh dunia setiap kali membangun pertama kali di negeri itu, yang pertama kali dibangun mengikut Makkah. Kalau di Makkah yang pertama kali dibangun Ka'bah, Masjidil Haram, maka Nabi sampai ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah Masjid Nabawi, turun keberkahan. Dan kota Pontianak juga yang pertama kali dibangun adalah masjid untuk mengusir Pontianak-Pontianak. Maka dibangunlah masjid. Itulah dia masjid yang dibangun oleh Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Ghadri. Beberapa tahun lalu saya tausiah. Saya terbang jauh dari kota Pekanbaru, transit ke Jakarta, sampai ke Pontianak. Tapi ada kemiripan-kemiripan. Di Pekanbaru Sungai Siak, di Pontianak Sungai Kapuas. Di Pontianak dibangun masjid oleh Habib Abdurrahman. Maka di Pekanbaru juga masjidnya dibangun oleh Sultan, yang kemudian anak Sultan menikah dengan Habib. Itu maka Sultan-Sultan Siak itu dipanggil Habib. Habib Sultan Syarif Qasim. Lalu kemudian dibangunlah masjid. Jadi kota-kota kita ini dibangun oleh ormas, yaitu orang masjid. Jadi cara-cara membangun negeri ini yang dibawa ke komplek kita ini, maka inilah masjid yang berada di belakang kita pada kesempatan kali ini. Orang biasanya sholat dalam masjid, sekarang ini masjid jadi makmum. Karena kalau kita masuk ke dalam tidak muat. Mudah-mudahan ke depan masjid kita bertambah luas, bertambah besar insyaallah. Amin. Jadi yang pertama kali dibangun adalah masjid untuk membangun peradaban. Di Makkah Masjidil Haram, di Madinah Masjid Nabawi, di Pontianak Masjid Sultan Abdurrahman, di Pekanbaru masjid dibangun Sultan Abdul Jalil, lalu kemudian di Mesir Masjid Amr bin As. Jadi yang hadir subuh ini adalah orang-orang yang ingin membangun peradaban. Mereka nanti akan membangun apa yang pertama kali mereka bangun. Mereka ambil contoh, inilah dia Masjid Ismuhu Yahya. Yang di atas ini sebagiannya sedang membangun, sebagiannya sedang jalan-jalan melihat mana kira-kira model contoh. Di atas ini ada Ustadz Taki Malik, itu nanti membangun masjid karena nama beliau Malik, tentu nama masjidnya Masjid Malikal Mulki, diambil dari Malik, Masjid Malikal Mulki, M3, Masjid Malikal Mulki. Hah? 4M. Masjid Milenial Malikal Mulki. Jadi yang sholat di situ anak muda aja semua. Yang tua-tua langsung pintu tutup. Masjid Milenial Malikal Mulki. Mereka ini sekarang sedang jalan survei untuk melihat bagaimana cara membangun peradaban. Masjid dulu. Kemudian nanti akan ada masjid dibangun oleh Bang Putra Sregar. Hah? Masjid PS Store, bentuknya macam handphone. Ya. Kalau handphone itu kan ada pencet merah, pencet hijau kan. Kalau handphone masuk hijau, kalau berhenti merah. Gitu juga, itu nanti toilet laki-laki, toilet perempuan. Masjid PS Store. Nanti ada lagi masjid namanya Masjid Armada 17. Masjid Rizal. Rizal apa tadi? Nah, Masjid Rizal Armada. Rizal itu artinya kalau satu orang rojul laki-laki, kalau dua orang rojulani, kalau tiga orang Rizal. Jadi Masjid Rizal masjid laki-laki. Karena laki-laki yang boleh, perempuan di rumah aja. Tapi kalau ada pengajian perempuan datang. Inilah hadir perempuan-perempuan datang. Hadir mereka, apalagi kalau lagi, apa tadi, pasar bahagia. Pasar bahagia. Pasar bahagia itu perempuan aja datang semua. Yang laki-laki ngepel di rumah. Hah? Fokus? Bonus? Bonus nanti, malam Lailatul Qadar. Kita doakan mereka yang datang, yang ingin membangun peradaban ini, siap masjidnya insya Allah. Amin. Berkat subuh Jumat, amin. Berkat orang-orang soleh lebih 40 orang, amin. Kemudian ada nanti Masjid Al-Matin. Nah, ini dibangun oleh Bang Martin. Dulu kalau kami umroh, beliaulah yang mengusahakan kami bisa tinggal di hotel bintang, entah bintang 5 atau bintang 7, pokoknya tinggilah. Berkunang-kunang kepala kita naik ke atas. Nanti beliau. Mudah-mudahan nanti COVID berakhir kita bisa pergi umroh insya Allah. Pulang dari Ismu Yahya, berdiri Masjid Al-Matin, Masjid Milenial Malikal Mulki, Masjid Rizal Armada, Masjid Pestor, dan masjid-masjid lainnya insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi, kalau kita lihat dalam perjalanan Islam, baik di Pontianak maupun di Pekanbaru, itu Habib-Habib amat sangat berpengaruh. Habib Abdurrahman berdakwah, menikah, masjid, peradaban. Habib Utsman Syihab datang ke Pekanbaru, menikah dengan anak Sultan Siak, membangun masjid, membangun peradaban. Dan Habib Anis ini juga begitu. Datang, tapi dia tak menikahkan, udah ada istrinya. Dia datang, melihat masjid, membangun peradaban. Yang bersama kita ini adalah Habib Muhammad bin Anis. Nah, kalau mau menengok yang mana yang Habib, mana yang tidak, nampak kan? Nampak kan? Nah, ketahuan. Kalau saya tak mungkin Habib. Nah, Habib Muhammad bin Anis. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada keturunan Rasulullah, kita pun nanti masuk surga juga. Jadi Nabi itu nanti begitu dia masuk surga, ditanyanya, mana cucu-cucuku? Nah, salah satu cucunya Habib Muhammad bin Anis. Lalu kemudian cucu-cucunya itu nanya kawan-kawannya, mana yang kemarin? Tak mungkin dia lupa Ustaz Somad kan? Mana Ustaz Somad? Katanya. Ditanya sama malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, Ustaz Somad udah di VVIP dari tadi nunggu. Amin. Amin. Itu maksudnya minta doa Bapak Ibu. Nah, kita semua insya Allah masuk surga. Sebagaimana kita bersama di komplek Masjid Ismu Yahya ini, maka begini juga lah nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Insya Allah, indahnya tabarakallah. Tapi ada pula orang sekarang yang gak setuju kalau di surga itu ada Ustaz Abdul Somad. Aku mau masuk surga, tapi jangan ada Somad di sana. Surgamu gak asik. Ya gak apa-apa, insya Allah kau masuk neraka jahanam. Oh tak boleh begitu. Kita mesti doakan, doa Nabi, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Orang yang tak suka, orang yang tak sayang, orang yang benci, insya Allah dicabut Allah rasa bencinya, berubah menjadi sayang. Kalau orang sudah sayang, maka hatinya dipenuhi kebahagiaan, maka insya Allah kita di surga bahagia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang pertama adalah masjid. Setelah masjid, baru kemudian tidak hanya sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada lembaga Al-Quran. Nah, inilah yang kita lihat di sebelah kiri, apa tulisannya? Pondok Quran Ismuhu Yahya. Nabi itu mengumpulkan 40 orang sahabatnya yang menuliskan Al-Quran yang turun. Quran yang turun dibawa oleh malaikat Jibril bukan dalam bentuk kertas yang melayang-layang dari atas langit. Quran itu suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi, suara Nabi didengar oleh sahabat, lalu Nabi memanggil sahabat, "Wahai sahabat, tulis." Ditulis di pelupah korma, ditulis di tulang onta, ditulis di batu-batu yang lebar, tidak ada kertas karena kertas waktu itu barang mahal. Kertas adanya di Mesir dari pohon bardi yang tumbuh di pinggir sungai Nil, lalu kemudian dibuat bubur kertas. Itulah yang disebut dengan pulp and paper, bubur kertas. Bambu yang ditumbuk halus-halus, lalu setelah ditumbuk bambu dijemur kering, itulah jadi kertas. Waktu itu belum lagi ada kertas. Maka zaman kita ini pun sekarang balik kembali, tidak lagi ada kertas. Namanya paperless, tak ada kertas. Zaman dulu orang kalau pengajian semua nulis di kertas. Zaman sekarang tak lagi ada kertas. Kenapa? Karena sudah direkam di Ustaz Abdul Somad official, subscribe, like, share, and comment. Jadi tidak pakai kertas lagi. Dan channel-channel yang lain tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita sudah tidak pakai kertas. Apalagi ini pesantren Ismuhu Yahya terkenal dengan digital. Dia memang di sini hanya sekitar sekian puluh orang, tapi se-Indonesia ini dikontrol hafalannya melalui digital. Tapi hafalannya tidak digital. Orangnya saja yang tak nampak, tapi hafalannya muncul, dia store hafalan. Dan Masya Allah tabarakallah, di subuh Jumat serentak semuanya se-Indonesia membaca Quran. Bacaannya sama surat Al-Kahfi. Di ujung Al-Kahfi masuk surat Maryam. Dan Masya Allah, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, kami beri engkau kabar gembira, lahir seorang anak laki-laki ismuhu Yahya. Tadi saya sangka pas baca ayat itu karena kebetulan nama masjidnya ismuhu Yahya. Rupanya bukan gara-gara itu. Memang bertepatan dikasih Allah. Subuh Jumat, baca surat Al-Kahfi, dan kemudian pas khatam Al-Kahfi masuk surat Maryam, di situ disebutkan bighulamin ismuhu Yahya. Aku beri engkau kabar gembira, mendapatkan seorang anak laki-laki ismuhu Yahya. Kita pun insya Allah juga diberikan anak yang soleh-soleh. Tapi anak saya perempuan, Pak Ustaz. Ya perempuan tetap, jangan kasih nama anak perempuan Yahya. Anak perempuan, man ala salah sabanatin, siapa yang punya tiga anak perempuan, fa'adda bagunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajagunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik, kasih makan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, beri pendidikan yang baik, maka surgalah baginya. Jangan berkecil hati punya anak perempuan. Yang penting jelas laki-laki atau perempuan. Jangan sampai bentuknya laki-laki macam. Jelas? Jadi rukun yang kedua adalah mesti ada pondok Qur'annya. Terserah namanya apa. Mau pondok Qur'an, boleh. Mau rumah Qur'an, boleh. Mau pesantren tahfiz Qur'an, boleh. Yang penting ada lembaga pendidikan Al-Qur'an. Maka insya Allah nanti di Masjid Al-Matin ada lembaga Qur'an. Di Masjid Milenial Malikal Mulki, apalagi Ustadz Taki Malik, tentu pasti karena beliau hafal Qur'an 30 juz. Sekarang banyak juga orang hafal Qur'an tapi juz 30. Itu untuk pengantar pembukaan tak apa-apa. Nanti di Masjid PS Store juga ada hafalan Qur'an, rumah tahfiz Qur'an. Lalu kemudian di Masjid Rizal Armada juga insya Allah akan ada. Cuman spesial Masjid Rizal Armada itu nanti azannya beliau terus. Itu bedanya. Kalau yang lain ada muazzinnya, kalau enggak beliau. Karena beliaulah satu-satunya muazzin yang bersertifikat. Allahu Akbar. Ada sakit hati yang terbalaskan nampaknya. Nah, ini masya Allah. Ibu tadi menikmati enggak azan beliau? Menikmati. Kalau belum kita suruh dia azan sekali lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi rukun yang kedua mesti ada lembaga Quran. Masya Allah tabarakallah. Malam-malam di sini mengaji Quran. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibunya membaca Quran. Allahummarhamna bil Quran. Turun rahmat dan barokah dengan kemuliaan Al-Quran. Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di toko, turun rahmat di toko. Quran dibacakan di kubur, turun rahmat di kubur. Quran dibacakan di tempat usaha, turun rahmat di sana. Ada orang kerasukan jin, diganggu hantu setan, dibacakan Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, Quran saya, handphone saya ini sudah tidak ada lagi setannya. Kenapa? Karena sudah ada aplikasi Qoro'a di dalam. Anda belum mendownload aplikasi, segera buka Play Store, tulis Qoro'a, masukkan ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, handphonenya sudah selamat, orangnya pula kesetanan. Karena belum didownloadkan, belum disetupkan aplikasi Al-Qur'an. Jadi dengan kita berada di Masjid Ismuhu Yahya, kita sedang mengaplikasikan, mensetupkan, mendownloadkan Al-Qur'an masuk ke kepala kita masing-masing. Nah, alhamdulillah, ibu-ibu masih ada yang diganggu jin, diganggu setan? Sudah tak ada. Mudah-mudahan ibunya tidak diganggu setan dan suaminya juga tidak diganggu pelakor. Kalau ada suami ibu yang diganggu setan, bacakan surat Al-Kahfi, bacakan surat Al-Kahfi, bisikkan ke telinganya, La ilaha illallah. Siap? Besok kalau dia tak sholat subuh, nah gitulah. La ilaha. Apa ini katanya? Ini pesan Ustaz Somad Bang untuk orang yang mau sakaratul maut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid rukun yang pertama, lembaga Quran rukun yang kedua, rukun yang ketiga adalah Nabi membangun namanya pasar untuk melawan pasar orang Yahudi. Karena Yahudi pasarnya ada ribanya. Rentenir mengisap darah. Rentenir yang mengisap darah biasanya disebut dengan lintah darat. Semua yang di air itu baik-baik, tapi kalau sudah naik ke atas kejamnya luar biasa. Air ada lintah, naik ke darat jadi lintah darat. Buaya kalau sudah naik ke darat, buaya darat. Buaya itu dia tidak ada basa-basi. Masuk kita ke sungai, ke laut, ke muara, ada buaya, langsung kita diterkamnya, langsung kita dimakannya, tak basa-basi. Tapi kalau sudah naik ke darat, dia lemah lembut. Hai. Habis kita diterkamnya. Nah, jadi untuk menyelamatkan umat ini, maka dibangunlah pasar. Dulu azan Jumat aslinya satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kemudian belum ramai pasar karena azan satu kali, Jumat masih kosong. Maka dibuat azan dua kali pada masa Khulafa Rasyidin. Itulah maka dua kali. Kelahi di Indonesia antara yang azan satu kali dengan azan dua kali. Azan itu satu kali karena Nabi azannya satu kali. Mau ikut Nabi apa ikut sahabat Nabi? Di Maroko azannya tiga kali. Saya ngelihat jamaah yang kelahi azan sekali sama dua kali ini, rasa-rasanya mau saya azan buat azan Maroko tiga kali biar bertambah kacau kepala mereka. Padahal Nabi berpesan, alaikum bisunnati, ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnah khulafa rasyidin. Yang azan satu kali, bagus. Yang azan dua kali, bagus. Yang azan tiga kali, pun masih bagus. Lalu yang tak bagus, datang ke masjid pas iqomat. Banyak orang sekarang hari Jumat begitu. Azan sekali dia tak datang, azan dua kali dia tak datang, azan tiga kali tak datang. Pas kita datang terlambat, dia nyantai ngerokok di luar. Nanti gak masuk, masih ikut Bapak Ustaz. Udah iqomat baru dia masuk. Ini tak betul. Karena hari Jumat itu sebetulnya bukan sholatnya. Karena kalau sholat Jumat dua rakaat tahiyatul masjid pun sama. Tapi hari Jumat itu yang penting adalah khutbahnya. Maka ibu-ibu, kalau memang khutbah itu penting, kenapa kami tidak ke masjid Pak Ustaz? Ibu-ibu tidak ke masjid. Karena kalau ibu-ibu ke masjid, bapak itu pulang sholat Jumat, darah tinggi semua. Tak ada nasi. Maka ibu tetap di rumah, bapaknya pulang bercerita tentang isi khutbah Jumat. Istrinya nanya, bang, apa isi khutbah Jumat tadi? Takutlah kau kepada Allah. Perasaan Jumat yang lalu itu juga. Ya memang itu rukunnya yang kudengar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka rukun yang ketiga ada pasarnya. Maka di sini juga rukun ketiga ini ada pasarnya. Itulah yang disebut dengan baitul mal. Mal artinya harta. Mal harta. Dari bahasa Arab, malayamilu mailan, artinya miring, condong. Ada masjid, orang Arab menyebutnya mal, orang Barat menyebutnya mall. Ada masjid, ada mall. Hati kita miringnya kemana? Itulah mengapa disebut dengan harta. Nabi tidak hanya memikirkan akhirat. Nabi tidak mengatakan tinggalkan dunia ini. Dunia ini merusak kita. Tidak. Tapi doa yang diajarkan, Rabbana atina fid dunya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya sudah hijrah Pak Ustaz, saya hanya di masjid saja, saya sudah meninggalkan dunia, itu bukan ajaran Islam. Dunia mesti direbut. Makanya tadi disebutkan oleh Kiai En bahwa masjid ini patungan dari teman-teman kami yang ketika ada rencana bangun masjid, terbuka pintu-pintu rezekinya. Mereka di sini menggeluti bidang IT. IT itu apa bosan? IT itu I sama T. Informasi, teknologi, komunikasi yang canggih-canggih. Pokoknya yang terkait sama kabel-kabel dan yang tak ada kabel. Nah, dunia mereka ini dunia alam gaib. Hampir-hampir mirip sama dukun sama jin setan. Cuman bedanya mereka jinnya jin-jin Islam. Nah, dunia mereka ini dunia-dunia maya, di alam-alam maya sana. Maka akhirnya bisnis mereka berhasil berkat niat yang baik. Akhirnya diturunkan Allah, dapat program, dapat proyek, dapat ide-ide. Akhirnya Masya Allah, Tabarakallah, cantik. Memandang ke depan ada masjid, memandang ke kiri ada rumah Quran, memandang ke bawah ada padi yang terhampar, tapi jangan dipanen karena punya orang. Luar biasa. Muncul inspirasi-inspirasi kita di sini. Dan terbit matahari, nampaklah saya sekarang ke bawah ini seperti melihat pelangi yang sedang turun ke bumi. Masya Allah. Entah karena belum sarapan, wallahualam. Ya baby yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dibangunlah unsur yang ketiga. Ada masjid, ada rumah Quran, ada pasarnya, ada ekonominya, ada bisnisnya, ada duitnya. Orang Barat menyebut time is money. Waktu adalah uang. Orang Islam tidak berkata waktu adalah uang. Tapi lebih hebat daripada itu, wal asri. Demi waktu, waktu akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang duduk di pasar menjaga tokonya, menjaga rukonya, sesungguhnya kalau dia mati, at-tajirus saduqul amin, orang yang jujur, pedagang yang amanah, ma'an nabiyyin, dia akan mati bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi ibu-ibu yang punya usaha-usaha, jangan tinggalkan usahanya, Bu. Usahanya tetap, ngajinya juga tetap. Usaha ibu apa? Saya jualan bakwan, Pak Ustaz. Mantap. Orang sepele ngeliatnya. Ibu jual bakwan, gimana bakwannya? Alhamdulillah, Pak Ustaz, satu hari 3 kontainer diekspor ke Jepang. Amin. Maka nanti dia bangun masjid. Bangun masjid namanya Masjid Al-Bakwan. Habis sholat, semua jamaah pulang dikasih bakwan. Mau apa tidak? Ustaz naik ke atas mimbar ceramah. Siapa yang tidak sholat berjamaah? Masuk neraka jahanam, kafir. Kata yang sholat, aku baru sekali inilah sholat. Udahlah, baru sekali dimarah-marahi pula. Tak datang aku lagi besok. Tapi mereka, begitu mereka masuk ke Masjid Al-Bakwan, lembut aja. Siapa yang datang, nanti setiap pulang dikasih bakwan. Masya Allah, amin. Ya Rabbah. Tapi Pak Ustadz, kami usahanya sama. Saya bakwan, kawan saya ini juga bakwan. Gak apa-apa, bakwan satu, bakwan dua, bakwan tiga, bakwan empat. Begitu peresmian masjid, barulah datang Ustadz Abdul Somad. Berikut ini, kalau masjid lain, dia, kalau masjid ini dulu saya peletakan bata. Kalau masjid Ismu Yahya, kalau masjid lain pengguntingan pita. Kalau ini enggak, pemotongan bakwan. Ah, Masya Allah. Berawal dari gurauan, berawal dari canda, kita bercanda rupanya malaikat serius. Terkabul doa ini. Akhirnya ekspor bakwan berkembang dan terbangunlah masjid. Di saat itu barulah ibu meneteskan air mata. Padahal Ustaz 2 tahun yang lalu bercanda, rupanya udah jadi. Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatih. Inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Betul? Tanahnya luas, sejauh mata memandang. Dibangun mal, dibangun perumahan. Begitu meninggal dunia, dibagi-bagi sama ahli waris. Habis semuanya. Tapi tanah Masjid Ismuhu Yahya, ada orang yang mau beli tanah masjid nih? Siapa yang berani masjid? Masjid dijual, tidak akan mungkin. Tanah wakaf sampai hari kiamat. Orang membaca Quran pagi, petang, siang dan malam, mengalir pahalanya. Maka ibu pesankan ke anak-anak, ibu, aku kandung kau 9 bulan 10 hari, kususukan kau 2 tahun lamanya, aku ingin kalau aku mati, kau bangunkan nanti masjid. Kalau di sana ada masjid nama ayah, Ismuhu Yahya, nama laki-laki, Ismuhu Yahya, nanti kau bangunkan masjid namaku, namanya Ummuhu. Oh, terserahlah. Ummuhu Maryam. Nama ibunya Maryam. Semua ummu-ummu ini baik. Semua ummi-ummi ini baik. Betul? Yang tak baik cuma satu. Umikron. Yang katanya mau datang menjelang Idul Fitri nanti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan disambut pakai tola al-badru alaina. Pertama, masjid. Yang kedua, ada rumah Quran, pondok Quran, sekolah tahfiz Quran. Yang ketiga, ada unit usaha sehingga tidak mengemis, meminta-minta. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang keempat, ada masyarakatnya. Jangan sampai 3 rukunnya ada. Jangan sampai nanti kita datang ke suatu daerah, masjidnya mana? Mantap. Rumah Qurannya? Oke. Bisnisnya? Jalan. Orangnya kok tak ada? Tak ada Pak Ustadz, karena ini kampung jin. Mesti ada manusianya. Ada manusia yang beredar berputar. Anak-anak kecil ada, anak muda ada, bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, milenial ada, pasca milenial ada. Jangan sebut orang tua, pasca milenial. Nah, ini semua, semua yang hadir ini adalah manusianya. Manusianya berkumpul di tempat yang baik, menyebut nama yang baik, turunlah kebaikan-kebaikan. Semua yang saya ceramahkan ini, kalau sulit untuk mengingatnya, sudah ada dalam tulisan-tulisan Ustadz Salim Afillah. Karena beliau menulis, semuanya ditulisnya dalam potongan-potongan apel yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 pilar santri. Yang pertama, militan. Yang kedua, edik Quran. Yang keempat, public speaking. Yang kelima, skill kompetensi. Skill punya kemampuan. Public speaking bisa ngomong di depan orang banyak. Karena ada juga orang punya kemampuan, pas dikasih mikrofon hampir tanggal. As, as, as, as, as. Maka dia dilatih untuk ngomong. Edik Quran, semua gerak langkahnya Qurani. Hembusan napasnya, detak jantungnya, langkah kakinya, hayunan tangannya adalah Qurani. Militan, militansinya kuat, semangatnya luar biasa. Maka inilah manusia-manusia yang dididik di sini. Kami ini tidak sempat di pesantren dulu Pak Ustadz. Tidak ada kata-kata terlambat. Walaupun sudah selesai SMP, walaupun sudah selesai S1, walaupun sudah emak-emak, sudah ibu-ibu, masa lalu bisa terulang kembali, diulang dengan ngaji, ngaji, ngaji. Ibu-ibu, terus ngaji kemari. Alhamdulillah. Yang yakin, yang ngangguk. Yang ragu, ibu ngaji di sini? Iya Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya dari ujung ke ujung, sudah cantik, indah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diperoleh dari komplek Masjid Ismu Yahya dikopi oleh Ustadz Matin, dikopi oleh Bang Putra Sregar, dikopi oleh Ustadz Taki Malik, dikopi oleh Bang Rizal Sepentin. Oh, komplek armada kata mereka. Oh, dikopi oleh Ustadz Ardi Gunawan. Ustadz Ardi membangun 1000 surau. Doakan tercapai. Amin. Di samping 1000 surau, 1000 TPQ. Ada suraunya, ada TPQ-nya. Taman Pendidikan Al-Quran. Amin. Ide 1000 surau, ide 1000 TPQ dari Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Somad. Mudah-mudahan Ustadz-Ustadz ini sehat walafiat. Karena kalau sampai ustadz-ustadz ini mati, kalau pejabat banyak penggantinya. Belum meninggal aja udah siap penggantinya. Tapi kalau guru-guru kita ini meninggal dunia, na'udzubillah. Para habaib-habaib kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sehingga mereka menjadi pohon rindang yang menaungi kita semua. Daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Dan kita semuanya yang membuat kita bersatu pada subuh ini adalah para asatiz, para habaib kita. Kita senang tidak melihat mereka duduk bersama subuh ini? Senang. Saya terus terang senang dan bersemangat karena ada Habib Muhammad bin Anis, ada Ustadz Taki Malik, ada Ustadz Ardi Gunawan, ada Ustadz Salim Afillah, ada Ustadz Luqmanul Hakim. Semua hadir datang dari Malang, datang dari Jogja, datang dari Pekanbaru, bersilaturahim kemari untuk meninjau, melihat, mengambil pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Karena kamera sudah siap di atas, kita lambaikan tangan sambil bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Itu dulu sebelum bersolawat. Setelah beliau bersolawat, masya Allah, beliau menjadi orang yang amat sangat bahagia. Sehingga semua orang yang melihat beliau berada di tengah asatiz ini, apa kata mereka? Mestinya aku yang di sana. Begitulah hijrah merubah orang. Jadi bukan berarti kalau udah hijrah itu gak nyanyi lagi, tetap nyanyi. Cuman sebelumnya nyanyi setan, setelah hijrah nyanyinya membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan setelah hijrah tidak buat film lagi. Udah, tangan jangan melambai terus, nanti ketiak basah. Masyaallah tabarakallah. Luar biasa subuh kita ini, dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai hari kiamat. Anak-anak kita diberikan kekuatan iman dan Islam. Selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina. Dan semua yang hadir ini sebelum dia meninggal dunia, bisa dia mewujudkan seperti komplek Masjid Ismuhu Yahya, insyaallah. Ada masjidnya, ada rumah Qurannya, ada bisnisnya, dan ada masyarakat yang islami, maka insya Allah akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk segala niat kebaikan-kebaikan ini semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah berkah usia kami yang kau titipkan sebagai nikmat bagi kami, ya Allah. Jadikan umur kami ini, hembusan nafas kami bernilai tasbih, langkah kaki kami bernilai tahmid, ayunan tangan kami bernilai takbir, hembusan nafas kami dapat kami pertanggungjawabkan di hadapanmu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, bil khusus saudara kami yang hari ini, tepat pada hari ini usianya genap berapa tahun? 21. Ah, coba berdiri dulu. 28. Masya Allah. yang mengatur jadwal saya, yang membawa saya kemari, yang mengatur. Kemarin ditanya oleh Pak Wakil Gubernur, Ustaz Somad besok kemana? Aku tak tahu Pak. Ustaz nanti bisa ceramahnya kita tambah sekian hari? Saya tak tahu Pak. Semua atas izin Allah dan atas izin Ustaz Ozi bersertifikat. Yang hari ini tepat usia beliau digenapkan Allah 28 tahun. Takbir! Berikan berkah usianya ya Allah. Jadikan Ustaz Ozi istiqomah iman dan Islam. Anaknya soleh dan solihah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling penting, beliau bersama kita masuk ke surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.